لا إذا اختل شرط من شروطها. Kata beliau hukmu la idza ikhtalla syartun min syurutiha. Hukum la idza apabila ikhtalla hilang, kosong atau tidak terpenuhi, sembarang artinya bisa diartikan terserah saja. Ya, idza ikhtalla apabila tidak terpenuhi syartun, satu syarat. Min syurutiha, dari syarat-syaratnya. Kan tadi sudah antum ketahui tiga syaratnya. Bagaimana kalau tidak terpenuhi salah satu saja dari syarat-syarat itu? Ini pembahasan sekarang. Qala beliau berkata, fa illam tubashirha wajaba raf'u wa wajaba taqraru la. Kata beliau kalau tidak langsung setelahnya tubasirha wa illam wa fa maka in jika lam tidak tubasirha tidak bersambung langsung dengannya, tidak terletak langsung setelahnya, maka wajib rafa, wajib rafa, kembali ke hukum asal kan sebelum ada la kan dia dirafa, ya wajib dirafa, wajib takraru la dan wajib nanti diulang lanya. Artinya kalau kita baca kitab pasti ada dua lanya. Pasti ada berapa lanya? Dua. Ya. Nah, contoh ya, la fid dari rajulun wala imra'atun, lihat itu. La fid dari rajulun, walaupun rajul itu nakira, tapi kan enggak terletak langsung setelah la. Paham ini? Maka dia dibaca wajib rafa, rajulun. Dan wajib ada pula lanya lagi, la imra'atun. Paham enggak ini? Nah, ini dua. Satu. Fa in taqarrarat, kalau dia berulang, ya dia berulang, jaza imaluha wa ilgauha, artinya sekarang isimnya nakiro terletak langsung setelahnya, tapi masalahnya lanya ada dua, berulang, ya maka di sini jaza imaluha wa ilgauha, boleh beramal dan boleh tidak beramal. Imal beramal, ilgo tidak beramal. Jadi boleh. Fa in syi'ta qulta, kalau antum ingin kamu bilang, kamu katakan la rajula fid dari walam ru'ata. Boleh. Wa in syi'ta qulta, kalau kamu ingin kamu katakan la rajulun fid dari walam ru'atun. Boleh. Paham enggak ini? Ini kalau nakiro jatuh langsung setelah la, tapi lanya apa? Berulang. Sisa satu yang belum kita katakan ya, bagaimana kalau nakir ma'rifah? Sama, kalau ma'rifah ikut hukum pertama tadi, wajib dirofa dan wajib diulang la'nya. Misalnya untuk katakan la Zaid fiddar wala Aisyah wala Anas misalnya. Apa untuk bilang? La Zaidun fiddari wala Anasun. Paham? Wajib dirofa dan wajib diulang la'nya. Akan disebutkan di syarah insyaAllah. Aku katakan qata qaddama anna la annafiyata lil jinsi la ta'malu hadzal amala wujuban illa bi salasati syurutin. Qata qaddama, telah lewat anna la, bahwasanya la annafiya lil jins, ia menafikan jenis, la ta'malu, tidak beramal hadzal amala, amalan ini wujuban secara wajib, illa bi salasati, kecuali dengan tiga syurut. Kecuali dengan tiga syarat. Famatah talla syartun, kapan kosong, hilang salah satu syarat min hadis suruti, dari syarat-syarat tadi itu, dari syarat-syarat ini, maksudnya tiga ini tadi, lam yajib ihmaluha, tidak wajib dia beramal, bal qada yajibu ihmaluha, bahkan kadang wajib tidak diamalkan. Dipahami ini? Bahkan kadang wajib tidak diamalkan. Ini dia. Wa bayanu dzalika, penjelasan hal itu, annakul, kita katakan idza ikhtalla syartul awwalu. Ini yang tidak disebut oleh penulis. Kalau hilang syarat pertama, apa syarat pertama? Harus nakir. Ya. Kalau hilang syarat pertama bi an dakhalat la ala ma'rifati, yaitu lah masuk kepada ma'rifah. Wajabah hina idin ilgo'uha, wajib ketika itu, hina idin ketika itu, wajib ketika itu ilgo'uha untuk tidak diamalkan. Ilgo artinya tidak diamalkan. Ya, wajib di ilgo dia, tidak diamalkan. Watakroruha, dan wajib diulang dia. Apanya? Lanya. La zaidun qaimun wala amrun. Paham gak ini? Lihat itu dia. Iya. Kemudian wala fala nafya lil jins. Katanya la nafya lil jins, tapi apa? Mulgotun. Apa artinya mulgotun? Belum bilang la amala laha. Itu tafsirnya mulgo itu. Mulgo artinya la amala laha, tidak ada amalannya. Itu makna mulgo. Paham gak ini? Ini makna mulgo, la amala laha, tidak ada amalannya. Kenapa anda baca la amala laha? Ya isim la itu, terpenuhi kan syaratnya. Tidak ada amalnya. Wa zaidun qaimun, ya mubtada khobar, kembali ke asal. Zaidun qaimun adalah mubtada khobar. Wa la amrun, aini ma'tufun alai, diatofkan kepada sebelumnya. Paham ya? Jelas. Wa mithalu minat tanzili qauluhu ta'ala, contoh dalam Al-Qur'an maksudnya tidak beramal kalau masuk pada ma'rifah, firman Allah taala lasyamsu yabghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahari. Mana dia? Asyamsu, perhatian. Ya? Tidak beramal kan dia ma'rifah atau nakirah itu? Ma'rifah. Kenapa ma'rifah itu? Ada halnya dan wajib diulang lanya, maka dibilang walal qamaru. Paham gak ini? Paham ya? Jelas ini? Alhamdulillah. Kemudian lihat selanjutnya. Selesai kalau ma'rifah. Wa idza talla syartu tsani, kalau tidak terpenuhi syarat kedua. Syarat kedua kemarin apa? Harus terlihat langsung setelah la. Kalau tidak terpenuhi syarat kedua, bagaimana itu? Bi anfusila bainala wasmiha, bi anfasola, salah baca, bi anfasola bainala wasmiha fasilun. Fasilun adalah fa'ilnya fasola. Fasilun fa'ilnya siapa? Fasola. Berarti terjemahkannya bi anfasola bainala wasmiha fasil, pemisah. Fasilun, pemisah. Fasola, memisahkan. Paham? Anda terjemahkan dulu fasil. Kan dia apa? Fa'il. Fasil, pemisah. Fasola, memisahkan. Baina, antara la wasmiha dan isimnya. Paham terjemahannya? Langsung enak didengar. Yaitu di pemisah, memisahkan antara la bersama isimnya. Ini dia. Maka apa yang terjadi? Wajaba aidon ilgo'uha wa takroruha. Wajib juga ilgo. Apa artinya ilgo tadi? Tidak ada amalannya dan wajib diulanglahnya sama. Nah contoh la bidari rojulun wala imro'atun. Perhatikan baik-baik. Dah? Jelas itu? Falana filil jins mulgo. Makalanya filil jins ini mulgo. Apa maksudnya? La amala laha, tidak ada amalannya. Paham ini? Ya. Wa bidari jarun wa majrurun. Sementara bidar jar majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabar muqaddam. Terkait dengan sesuatu yang dihilangkan sebagai khabar muqaddam. Paham kan? Kan aslinya kan la bidari rajulun, apa maksudnya? La mustaqarr bidari rajulun. Paham enggak? Jadi terkait dengan sesuatu yang dihilangkan. Jadi ada, tidak ada dalam rumah laki-laki. Mustaqor takdirnya atau kainun atau hasilun. Paham enggak ini kan? Iya, terkait dengan khobar yang dihilangkan. Jadi yang dihilangkan khobar, maka yang dibaca mustaqorun. Karena rojulun adalah mubtada muakhir. Paham jadinya? Rojulun mubtada yang diakhirkan. Jelas? Karena mubtada boleh diakhirkan, akan datang bersama kita insyaallah. Farajulun mubtada muakhir, lihat. Rajul mubtada yang diakhirkan. Ya wala imro'atun ma'tufun alaihi, dan wala imro'atun diatofkan kepadanya. Paham untuk sementara mubtada? Paham? Hah? Betul? Ahmad? Paham? Tidak paham dia. Tidak paham? Belum apa yang kita tidak pahami. Antum paham la batal amalannya? Tidak? Belum? Kan begini Pak Ahmad. Pak Ahmad As-Samin. Saudaraku, syaratnya la beramal itu apa? Harus isimu terletak langsung setelah dia, iya kan? Antum harus katakan begini, la rajul fiddar. Ya, lihat ini. La rajul fiddar, harus begini Pak Ahmad, berdampingan duduknya. Paham enggak? Kalau tidak terbunuh Ahmad, artinya sekarang ini di sini. Paham enggak? Dia katakan la fi adab rajul. Begini jadinya. Kalau begini Ahmad, tidak ada amalan ini. Tidak boleh beramal. Artinya kalau tidak beramal Ahmad, tadi ini dibaca seperti ini, la rajul la fiddari menjadi la fiddari rajulun. Karena sebelum ada la, ini rajulun. Paham? Belum? Sudah berarti? Lanjut. Hah? Iya. Selesai. Maka ini kata beliau rahimahullah ta'ala, lihat. Jadi, fala nafiyah kata tadi, wala imru'atun matub alaih. Misal minat dikiril hakim, contoh dalam ad-dikiril hakim, ya dikir yang paling hakim, yaitu Al-Quran, qawluhu ta'ala, la fiha gaulun. Lihat itu, lihat. Paham ini? Kenapa baca gaulun bukan gaula? Ya terpisah, tidak terpenuhi syaratnya. Ya, la fiha gaulun, wajib ada la lagi nih. Walahum anha yunzafun. Lihat, ada berapa la-nya itu? Pasti, tidak mungkin tidak. Paham tak? Selesai. Wa idak talla syartu tsalits. Kalau tidak terpenuhi syarat ketiga, apa syarat ketiga? La-nya tidak berulang. Kalau tidak terpenuhi, artinya berulang. Berulang bi antakar rorot la, yaitu dengan berulang lanya ma'atawafuri syartoinil akhiraini, ya bi antakar rorot la, yaitu dengan berulang lanya ma'a bersamaan dengan tawafuri terpenuhi asyartoini dua syarat al akhirain yang lain tadi. Maksudnya nakiro jatuh langsung setelah la, hanya saja salahnya apa? La berulang. Paham gak ini? Paham? Dua syarat terpenuhi, tapi tinggal syarat ketiga yang tidak terpenuhi. Paham gak ini? Apa yang terjadi? Jazai maluha lita wafuri syartoin. Boleh beramal karena terpenuhi dua syaratnya. Ya, dilihat dari dua syarat yang sudah terpenuhi, boleh beramal. Wajazai ilgauha, dan boleh juga tidak beramal. Kenapa? Bisa babi takrori, karena sebabnya berulang lahnya. Paham gak ini? Jadi boleh dua. Fatakulu alal imani, maka antum katakan kalau dia beramal, la rojula fiddari walam ro'ata beramal. Paham? Bifatihi rojul wa mro'a, dengan difatah rojul dan imro'anya. Wa mitalu minal qur'anil adhim, contohnya dalam Al-Qur'an Al-Azim qulu jalla jalaluhu fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Lihat itu, fala rafata wala fusuqa wala jidala. Paham enggak ini semuanya apa itu? Beramal. Datang Al-Qur'an beramal. Wa taqulu alal ilgai, dan antum katakan kalau dia diilgo, apa arti ilgo tadi? Tidak beramal. La rajulun fiddari walam ra'atun. Lihat ini. Paham ini? La rajulun fiddari walam ra'atun. Biroki rajul wam ra'a. Dan biroka rajul dan imro'anya. Paham? Wa mitaluhu minal kitabil azizi. Contoh dalam Al-Quran. Qawluhu ta'ala. La bay'un fihi wala khilalun. Beramal? Tidak. Al-Quran datang dua bentuknya. Paham? Alhamdulillah. Selesai. Kolam wali berama Allah ta'ala al-munada. Al-munada. Langsung lanjutkan. Jun. Al-munada, qala, beliau berkata, babul munada. Munada gampang sekali, masya Allah. Yang dipanggil. Kenapa? Tapi yang ditanya. Munada, al-munada khamsatu anwa'in. Yang dipanggil itu ada lima. Seperti biasa, sebelumnya saya sudah katakan di Mifta bahwa yang dipanggil itu tidak lepas dari berapa? Lima. Paham kan? Semua yang dipanggil di dunia ini tidak lepas dari lima. Apapun yang dipanggil. Ya, pertama al-mufradul alam. Mufrad alam, nama mufrad. Nama mufrad. Ya, nama mufrad. Ya, wa nakiratul maksudatu, nakira yang dimaksudkan. Kata umum tapi dimaksudkan. Wa nakiratu ghairul maksudati, ada nakira yang tidak dimaksudkan. Wal mudhaf, ada nama mudhaf. Nah, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abu Bakar. Paham ini? Ya, Abu Ahmad. Paham gak ini? Semua nama mudhaf. Wa syabibil mudhaf, demikian pula nama yang menyerupai mudhaf. Tahu yang menyerupai mudhaf? Seperti kemarin di isimnya lah. Dia kata yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Mufrad juga di sini adalah mufrad. Yang kemarin itu bukan mudhaf, bukan menyerupai mudhaf. Paham gak ini? Qala al-malik rahimahullah ta'ala aqul, aku katakan. Ats-tsaminu minal mansubati, yang kedelapan dari yang mansub, al-munada bi fathid dal. Al-munada di fathah dalnya, karena kalau antum kasroh beda artinya. Kalau al-munadi yang memanggil, sementara pembahasan kita siapa? Yang dipanggil. Paham gak ini? Yang memanggil kalau di kasroh, ini di fathah. Wahu logotan dia secara bahasa, al-matlubu ikbaluhu mutlako, yang diminta kedatangannya secara mutlak. Artinya kapan antum panggil berarti antum minta kedatangannya. Paham gak ini? Ini kalau panggil. Wastilahan sementara secara istilah, al-matlubu ikbaluhu biya au ihda akhwatiha, yang diminta kedatangannya dengan menggunakan ya atau salah satu dari saudari-saudarinya. Wal ahruful lati yunada biha hiya, huruf-huruf yang dipakai untuk memanggil dia adalah al-awwal yang pertama ya. Ini yang paling pokok ini. Ya, contoh nah ya amr ijtahid. Wahya ummul bab, ini induk bab ini. Ya, induk bab ini karena dia pokok ya yang biasa orang pakai. Wali hadza la yunada lafzul jalala illa biha. Oleh karena itu tidak dipanggil lafzul jalala itu Allah kecuali dengan pakainya. Paham? Ya Allah, paham kan? Itu dia. Kan dia pokok. Enggak bisa dengan yang lain. Enggak bisa dengan yang lain. Ya Allah, wala yuqaddaru inda hati harfin nida. Ya, wala yuqaddaru inda hati harfin nida'i goiruha. Tidak ditakdirkan ketika dihilangkan huruf nida selainnya. Misalnya begini, antum tiba-tiba Aba Bakrin. Apa yang ditakdirkan itu? Nah, antum panggilin Aba Bakrin. Apa takdirnya? Ya Aba Bakrin. Ketika antum hilangkan, maka antum harus takdirkan siapa? Iya, kan ini ummul bab, induk bab, jelas? Nah, tidak ditakdirkan ketika dihilangkan kecuali ini saja. Paham ini? Nah, contoh Yusufu a'rid an hada. Apa takdirnya itu? Ya Yusuf. Jelas ini? Ya Yusuf. Selesai. Asani yang kedua al-hamzatu. Di antara alat untuk memanggil adalah hamzah. Nah, contoh Azaib. Ta'allam. Wahai Zaid, belajarlah sama ini. Asalit yang ketiga, ay. Yang ketiga apa? Ay. Nah, contoh. Ay Muhammad, akbil. Apa artinya ini? Ya Muhammad, akbil. Sama. Paham gak ini? Ar-Rab yang keempat, ayah. Nah, contoh. Ayah Ali, tasaddaq. Wahai Ali, bersedekahlah. Al-Khamis yang kelima, haya. Haya. Nah, contoh. Haya Ibrahim, istaqim. Wahai Ibrahim, istiqomalah. Jelas ini? Selesai. Wa yanqasimul munada ila khamsati aqsam. Sementara munada terbagi menjadi lima pembagian, lima jenis. Al-awwal yang pertama al-mufradul alam. Nama mufrad. Wahwa, apa itu dibilang nama mufrad? Makana ta'rifu sabiqun ala nida. Apa yang telah diketahui, apa yang ta'rifnya, pengenalannya, sabiqun telah terdahulu daripada dipanggil. Artinya, kalau ini kan bahasa Arabnya, makana apa yang ta'rifu, pengenalan kita terhadap itu, pengetahuan kita terhadap itu, sabiqun mendahului ala nida, mendahului panggilan. Artinya, kalau kita bilang dengan bahasa kita, sebelum kita panggil, kita sudah tahu. Tangga ini, saya bilang ini, Ahmad As-Samin. Apa artinya ini? Mufradul alam ini. Sebelum saya panggil, saya sudah kenal dia. Paham gak ini? Paham gak ini? Anda bilang, Anas. Apa maksudnya itu? Sebelum saya panggil, saya sudah apa? Saya sudah kenal. Paham maknanya itu? Apa yang tarifnya? Pengetahuan saya terhadap yang dipanggil itu, sebelum dipanggil sudah ditahu. Ini nanti supaya antum tahu nakiro. Kalau nakiro apa? Kalau nakiro apa? Sebelum antum panggil, antum dah tahu. Makanya antum panggil pakai kata-kata apa? Umum. Paham gak ini? Dipaham ini? Ya? Dipaham ini? Misalnya anak dah tahu ini. Bual. Siapa namanya? Saya bilang, laki. Nah? Atau di warung, biasanya antum bilang apa? Hah? Mas! Paham gak? Ya? Ya gak? Kalau penjual baksonya, ya mas. Kalau penjual baksonya orang Takalak, antum bilang apa? Den! Paham gak? Apa maksudnya itu? Itu nakiro. Tapi antum maksudkan, antum gak tahu sebelum antum panggil, gak tahu siapa dia. Paham gak? Paham gak ini? Beda kalau nama ini, nama. Sebelum antum panggil, antum sudah apa? Kenal dia, jelas? Nah, contoh. Ya Zaid, ya Hind. Ya, ya Zaid, ya Hind. Wal muradu bil mufradi huna, yang diinginkan dengan mufrad di sini, ma laisa mudhafan wa laisa bihan bil mudhaf. Apa yang bukan mudhaf dan apa yang bukan menyerupai mudhaf. Paham kan? Fa yadkhulu fihi al muthanna wal jama', masuk padanya muthanna dan jama', kama taqaddama fi babila anafilil jins, sebagaimana telah lewat dalam bana filil jins. Sama. Jelas ya? Atsani yang kedua yang dipanggil an-nakiratul maqsudah. Nakira yang dimaksudkan. Apa artinya? Allati qusida biha muayyan. Maksudnya dia kata umum yang dipakai tapi qusida biha, kusida dimaksudkan biha dengannya muayyan tertentu. Paham gak ini? Dimaksudkan dengannya apa? Tertentu. Paham gak ini? Di sini banyak laki, tapi lah laki dia maksudkan apa? Tertentu. Paham gak ini? Paham ini? Ha. Paham Ahmad atau belum? Iya. Kemudian setelah itu kata beliau, nah contoh ya rajul, ya murah, dia maksudkan tertentu ini. Dia maksudkan tertentu. Asal itu yang ketiga nakiro gairu maksuda. Ketiga nakiro tidak dimaksudkan. Apa maksudnya berarti? Lawannya tadi. Hiyallati kusida biha wahid gairu muayyan. Dialah yang dimaksudkan dengan satu tapi tidak tertentu. Kalau tadi tertentu. Kalau ini gairu muayyan. Tidak tertentu. Jelas? Jelas? Nah contoh. Go, ya go bilang, tanabbah, wahai orang lalai, sadarlah. Paham ini? Umum ini, tapi apa? Dia maksudkan seorang, tapi tidak tertentu. Nanti kalau tertentu, malu dia. Paham kah ini insya Allah? Alhamdulillah. Ini dia, Ar-Rabi yang keempat. Masih ada contoh lagi. Ya jahilan ta'alam, wahai orang bodoh, belajarlah. Ya, siapa yang merasa bodoh? Silakan belajar. Paham gak ini? Ini maksudnya. Ar-Rabi yang keempat al-mudhaf. Kadang dipanggil nama mudhaf. Atau yang penting ini umum. Tidak harus nama. Tidak harus apa? Nama. Yang penting apa? Mudhaf. Ya Rasulullah. Kan bukan nama. Rasulullah bukan nama dipanggil. Nabiullah bukan nama dipanggil. Pokoknya yang penting dia apa? Mudhaf. Ya Abdullah. Ya Hasan al-Wajhi. Ya Abdullah, ya Hasanal Wajhi. Kalau antum idopakan Hasanah ke Al Wajhi. Paham gak ini? Al-Khamis yang kelima, Ashabi bil Mudhaf. ia menyerupai mudhaf wa huwa mattasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Dia adalah apa yang bersama dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Sawa'un kana marfu'an bi, seperti sebelumnya, sama saja apakah marfu dengannya. Maksudnya kata bersambung istilahnya itu marfu. Contoh, ya hasanan wajuhuhu. Paham gak? Wah yang indah wajahnya. Jelas ini? Marfu ini. Au mansuban atau mansub, ya fahiman darsahu. Paham kata istilahnya? Au majrur bi atau dijar dengannya. Contoh, ya rohiman bil ibadi. Majrur kan? Kita belum bahas yang dipanggilnya sebentar. Ya, yang dipanggilnya. Sekarang, hukmul munada. Hukum yang dipanggil. Kalau tadi yang dipanggil ada berapa? 5. Apa hukumnya? Paham ini? Qala kata beliau. Fa'ammal mufradul alam wa nakiratul al-maqsudatu fayubnayani ala dom min ghairi tanwin. Adapun mufradul alam nakiro yang dimaksudkan, maka dimabnikan atas doma tanpa tanwin. Kata beliau tanpa tanwin itu percuma, karena kalau dibilang mabni di atas dom artinya pasti tidak tanwin. Karena kalau dibilang mabni pasti tidak di tanwin. Maka tambahan beliau itu min ghairi tanwin itu tambahan sia-sia. Paham enggak? Nah contoh ya zaidu, ya rajulu, mabni dan siapa? Doma. Wasalatatul baqiyah, 3 sisanya. Siapa itu sisanya? Siapa sisanya? Nakiro, ghairul maqsudah, mudhaf, syabibul mudhaf. 3 sisanya mansubatun la ghairu, dinasab tidak lain. Dinasab tidak lain. Aku katakan, hukmul munada annahu yang qasimu ila qismain, hukum munada bahasanya dia terbagi menjadi 2, mabniyun wa mu'rabun. Ada yang mabni, ada juga yang mu'rab. Fa amal mufradul alamu wa nakiratul maqsudatu, adapun mufrad alam dan nakira dimaksudkan, fa innahuma yubnayani ala ma yurfa'ani bih, sesungguhnya keduanya dimabnikan di atas apa dia dirofa, fi halatil irab, dalam keadaan dia di irab. Paham gak nih? Misalnya apa namanya, nakiratul maqsuda dia isi mufrad, maka mabni dia siapa? Dhamma. Kalau nakiratul maqsuda isi mutana, mabni dia siapa? Alif. Kalau nakiratul maqsuda jamak taksir, dhamma. Kalau nakiratul maqsuda marfu di atas waw, jamak mudzakkar salim, mabni di atas apa? Waw. Paham enggak? Dipaham ini? Pokoknya mabni kan di atas apa dia di rofa. Paham kan? Tergantung. Jadi antum harus kembali hukum dia saat marfu. Paham kan? Baru ke sini. Dimabnikan di atas apa dia dirofa ketika dalam keadaan irob. Fa in kana yurfa'an, lihat keterangannya. Fa in kana yurfa'ani bi dhammati. Kalau keduanya yaitu nakiratul maqsuda dan mafrudul alam. Fa in kana yurfa'an, duduk dulu, enggak keluar gitu. Mau mik keluar? Belum. Keluar nih. Fa in kana yurfa'an bi dhamma. Kalau dia dirofa dengan dhamma, wadhalikal mufradu, demikian itu pada isim mufrad, wajamu taksir dan jamak taksir, wajamu muannats salim, ya semua ini kan diropa dengan dhamma, maka apa? Fa innahuma yubnayani ala dhamm, sesungguhnya keduanya diropakan dengan, dimabnikan di atas dhamma tanpa tanwin. Paham? Contoh mitalul mufradi qauluka, contoh mufrad ucapan antum ya zaidu ya rajulu. Nah, dua-dua contohnya langsung nakira mufradul alam dan nakiratul maksudah. Wa qulu ta'ala ya nuhu ihbit bisalam. Wa qulu ta'ala ya ardu bla'i ma'ak. Ya ardu. Paham? Mabni di atas dhamma. Wa mitalu jamu taksir, contoh jamu taksir, qauluka perkataan itu ya zuyudu ya hunudu. Paham gak ini? Mabni di atas dhamma. Wa qulu ta'ala ya jibalu. Lihat itu. Awibi ma'ah. Ya. Wa mitalu jam'i muannats salim qauluka, contoh jam'i muannats salim perkataan antum ya hindatu ya fatayatu. Paham ini? Fal munada, maka al munada fi jami'i hadhil amtilati, pada seluruh contoh ini mabni 'ala dhamm, dimabnikan di atas apa? Dhamma fi mahalli nasbin maf'ulun bi, berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bi li'annal asla, karena asalnya sebenarnya. Maksudnya sekarang, saudara, kenapa sebenarnya di i'rab sebagai maf'ul bi? Munada itu, paham? Karena aslinya ad'u Zaidan, itu ya Zaid, antum aslinya apa? Ad'u Zaidan, saya panggil Zaid. Paham gak ini? Paham gak ini? Maka nanti insyaAllah di mutamimah munada dimasukkan dalam bab maf'ulun bih. Dipahami ini? Tidak dibuat bab sendiri, tapi dia masuk di bab apa? Maf'ulun bih. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Jadi itu aslinya. Maka yang diirob maf'ulun bih, warajulan wanuha, sama semua itu ila akhir, sampai akhirnya. Fahudi pal fi'il, ceritanya ini, fahudi pal fi'ilu, maka dihilangkan fi'ilnya, wahuwa ada'u, yaitu ada'u, wanabat anhu ya, dan ya menggantikannya, fasoro, maka jadilah ya Zaidu. Paham? Paham gak ini? Aslinya ada'u Zaidan. Paham? Dihilangkan fiilnya, kemudian digantikan oleh siapa? Ya jadilah ya Zaid. Wakis alai mabada. Kiaskan atas ini apa istilahnya? Sama semuanya. Sama semuanya. Wa in kana yurfa'ani bil alifi, kalau dia dirofa dengan alif, niabatan ini dhamma sebagai pengganti dari dhamma, wa dzalikal mutanna, demikian itu pada isim mutanna, fa innahuma yubnayani alal alifi, maka keduanya dimabnikan di atas alif. Contoh ya Zaidani, ya Rajulani. Paham enggak? Fal mutanna fi hadaini mitalaini, maka isi mutana pada dua contoh ini dibilang mabni alal alif. Mabni di atas apa? Alif. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih, tapi berada dalam kedudukan nasab sebagai apa? Maf'ulun bih. Wa in kana yurfa'ani bil wawi, kalau dia dirofa dengan waw, niabatan anid dhamma sebagai pengganti dari dhamma, wa dhalika jam'ul mudzakkar salimu, demikian itu terjadi pada jamak mudzakkar salim, fa inna hayubnayani alal wawi, maka keduanya dimabnikan di atas waw. Paham kan? Nah contoh ya Zaiduna, ya Muslimuna. Paham? Fal jam'u fi hadainil mitalaini mabni alal wawi, maka jamak pada dua contoh ini mabni di atas waw fi mahalli nasbin maf'ul bih, berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Wa amman nakiratu ghairul maqsuda, adapun nakira yang tidak dimaksudkan, wal mudaf dan mudaf, wasyabih bil mudaf dan yang menyerupai mudaf, fa hukmuha an-nasbu wujuban, maka hukumnya wajib dinasab. Paham? Bukan mabni di atas apa dia dirofa, tapi mansub. Artinya tanwin kalau tidak ada alnya, tidak mudaf tanwin. Paham kan? Ya tanwin. Lihat kata beliau, famitalu nakiro gairul maqsuda qaulul a'ma, contoh nakiro yang tidak dimaksudkan adalah ucapan orang buta. Paham? Perkataan orang buta, dia buta ini matanya, a'ma dua-dua, buta dua-dua, itu namanya a'ma. Dia bilang ya rojulan, orang buta ini dia maksud atau tidak? Hah? Tentunya tidak, orang dia tidak tahu siapa. Paham gak ini? Nah, orang buta, orang buta. Khud biadi, wahai laki, ambil tanganku. Paham gak ini? Ya siapa saja laki yang lewat. Jelas ini insya Allah. Paham Ahmad? Mubar? Tidak? Paham? Alhamdulillah. Ahmad? Belum? Paham? Belum paham? Nah, wa mitalul mudaf, contoh mudaf ya talibal ilmi, salah koma ya saudara, salah koma. Paham? Taliba ada komanya kan? Salah, enggak ada komanya, bersambung. Kan mudaf. Kenapa kasih koma antara mudaf sama mudafun? Ilai. Paham saudara? Ini salah cetak. Biar harus hapus memang, nanti di munabarat sudah enggak tahu lagi. Tidak ada jaringan, mau telpon, mau tanya, cuma monyet ikan di sana. Paham gak? Iya, jadi hapus memang. Ya talibal ilmi, ijtahid, mudaf. Nah, contoh lain lagi. Wa ya Aba Zaidin. Paham ya? Ya Aba Zaidin, bukan Abu Zaid. karena dipanggil ini Aba Zaidin. Ya, wa qulu ta'ala ya ahlal kitabi. Ahla. Jelas ya? Mansub. Wa mithalu sabiqil mudhaf. Contoh yang menyerupai mudhaf ma taqaddama bersama apa yang telah lewat. Qauluka perkataan antum. Ya, kan telah lewat tiga itu contohnya. Bersama dengan marfu, mansub, majrur. Ya, ini contohnya juga. Ya ragiban fil ilmi tasabbar. Wahai yang ingin mendapatkan ilmu, bersabarlah. Bang Ahmad, ingin ilmu Ahmad, bersabar walaupun dikatakan gemu. Ya, fal munada fi jami'i hadil amtilati. Maka munada pada seluruh contoh ini mansubun wujuba, mansub secara wajib. Li'annahu nakiratun ghairu maqsudatin, karena dia adalah nakirah yang tidak dimaksudkan. Au mudhaf au syabih bil mudhaf. Dah, atau dia mudhaf atau syabih bil mudhaf. Kan untuk seluruhnya tadi yang telah lewat tiga itu. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah al fathatu dhahiratu ala akhirih. Adalah fathah nampak pada akhirnya semuanya. Ma ada kecuali, ma ada kan artinya kecuali yang telah lewat kemarin. Kecuali abazai. Kalau ini bukan alamatnya fathah. Tapi apa alamatnya ini? Fa inna alamata nasbihi al-alif. Sesungguhnya alamat nasabnya adalah alif niabatan anil fathah sebagai pengganti dari apa? Fathah. Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia termasuk isim-isim yang lima. Wa innama khassastuhu bidzikri. Wa innama khassastuhu bidzikri. Tidak laisa mengkhususkannya dengan penyebutan. Kenapa tiba-tiba ada contoh Abu Zaid? Paham gak ini? Kata beliau, tiada lain saya khususkan untuk memberikan contoh kata ini. Li'anna kathiran minat tullabi, karena kebanyakan dari para penuntut ilmu. Yukti'una fit talafudi bihi, salah dalam melafadkannya. Ketika mereka memanggil Abu Zaid, apa dia bilang? Abu Zaid. Padahal benarnya apa? Abu Zaid. Nyata gak salah? Hah? Salah? Salah. Dia panggil Abu Bakar, dia bilang apa? Abu Bakar, padahal yang benarnya apa? Aba Bakar. Panggil ini. Dia panggil Abdullah, dia panggil apa? Abdullah, padahal yang benarnya Abdullah. Itu kalau panggil. Ini sengaja perlu contohkan karena banyak dari penuntut ilmu salah dalam melafadzkannya. Fayaqulu ya Abu Zaid. Salah atau benar itu? Salah. Atau dia bilang ya Abi Zaid, paling parah lagi. Kenapa bisa majrur? Pakainya ya Abi Zaid. Paham gak ini? Salah. Namanya panggil ya harus mansub. Wallahul muwaffiq, dan hanya Allah yang memberikan taufik. Tambih terakhir. Tambih habis waktu. Saya alhamdulillah. Tambih ya qaulul musannif, perkataan penulis. Fayubnayani ala dhom, maka dimabnikan di atas dom minggoyri tanwin, tanpa tanwin. Ini apa? Ucapan penulis ini la yasmalul alif wal waw fil musanna wal jama. Sebenarnya pertama tidak mencakup alif, tidak mencakup waw, tidak mencakup alif dan waw pada isim musanna dan jama, karena dia tidak tanwin, kan begitu? Nun tidak mencakup, dia hanya mencakup apa? Mufrad dan jama taksir, kan begitu? Sama jama nasalim. Falau qol, seandainya belum bilang ala ma yurfa'an bih, seandainya begitu. Dah, dimabnikan di atas apa dia dirofa, bukan dimabnikan di atas apa, di atas dom. Dom. Kan belum bilang, mabni di atas apa? Dom. Ini kan kurang. Seharusnya belum bilang, dimabnikan di atas apa dia dirofa, supaya masuk semua yang dipanggil. Mau mutana, jama, paham? Mufrod, ini lebih lengkap. Ya, lakana aula, maka itu lebih utama sebenarnya. Liasmal mata kodam, supaya mencakup semua yang telah lewat. Lakin akan tetapi kode ujib anhu, kadang dijawab dari penulis rahmallah bi annahu arada bidom, bahasanya belum menginginkan dengan doma ma yasmaluna ibuha aido, mencakup juga penggantinya doma. Paham gak ini? Bisa juga dikatakan seperti itu udurnya. Wa qawlu min ghairi tanwin, ini ucapan pertama ini. Kedua, perkataan beliau tanpa tanwin la hajata ilaih, tidak ada hajah kepadanya. Paham? tidak ada kebutuhan padanya. Kenapa? Li'anna minal ma'lumi, karena sudah dari perkara yang dimaklumi. Maklumi, dimaklumi, paham? Terjemahnya sudah itu. Karena termasuk perkara yang sudah dimaklumi, anna kulla mabni, bahwasanya semua yang mabni alad dom, semua yang mabni dari dom, la yunawwan. Tidak mungkin ditanwin. Kalau dibilang mabni, tidak mungkin ditanwin. Ila yuqal, mungkin saja disebutkan, dikatakan sebagai jawaban untuk penulis, innama dakarahu litaudi, mungkin belum sebutkan untuk menjelaskan namanya dimabnikan itu tidak ditanwin. Paham gak ini? Mungkin untuk di menjelaskan. Alhamdulillah. Hari Sabtu. Tidak ada ulangan? Tidak ada kuliah? Tidak ada murojaah dari mana ke mana?